yang maknanya mufrad artinya satu adalah yamin. Yaminun yaminani aymanu, yang artinya adalah sumpah. Yamin, makanya dalam kitab-kitab fikih atau dalam pembahasan fikih kita temukan tentang masalah al-yamin atau kafaratul yamin. Al-yamin artinya sumpah dan jamaknya adalah aiman, sumpah, sumpah. Ada kata lain dari yamin ini yang artinya sumpah, yaitu al-halifu. Al-halifu, alif lam ha lam ha, alif lam ha lam fa, al-halifu. Ya, ini kata lain dari al-yamin, yaitu al-halifu yang artinya sumpah. Al-yamin tadi bentuk jamaknya yaitu yang bermakna banyak adalah apa yang ada dalam yang tertera di dalam kitab ini, yaitu kitab al-Aiman. Dalam ilmu bahasa Arab, ya, seperti halnya yang tertulis dalam kitab kita ini, itu tanpa harakat, tanpa harakat yang apalagi dahulu tidak ada titik-titiknya. Ba itu tidak ada titik, ta tidak ada titik, ya. Bentuk hamzah itu tidak ada, apakah dia di atas atau di bawah, apakah dia berumah ya atau berumah alif hamzah, itu tidak ada. Jadi untuk membedakan, Nabi bisa saja kalau tanpa ada hamzah di atas alif, di atas lamnya itu, ya, tanpa hamzah di atas, bisa saja dengan dibaca dengan al-iman, ya. Karena tulisannya sama, hurufnya sama, yang membedakan bacaan, ya. Antara al-aimanu dengan al-iman sama hurufnya. Jadi dalam ilmu bahasa Arab itu bisa dibedakan. Ketika orang baca kitab Gundul, ya, orang bisa membedakan apa yang mana yang bacaannya al-aiman, mana yang bacaannya al-iman. Kalau sekarang ini letak hamzahnya itu yang membedakan. Sekarang ini berada di atas alam alif, ya, di atasnya. Kalau al-iman penulisannya hamzah itu berada, sebenarnya dia berada di atas alif, bukan lam. Dia berada di atas alif. Jadi bacaannya al-aiman. Kalau al-iman, dia berada di bawah alif. Al-iman. Jadi posisi hamzah itu yang juga membantu orang-orang yang membaca kitab Gundul untuk membedakan antara bacaan al-aiman dengan al-iman. Kalau dilihat hurufnya sama, tidak ada sedikit pun berbeda. Ya. Bisa juga satu kata yang hurufnya sama tetapi berbeda. Terkadang orang meletakkan tasdid, ya, sebagai perbedaan antara kitabun, ya, antara kitabun kaf ta alif ba kitabun. Dan membaca kitab Gundul membedakan antara kitab sebagai buku yang dibaca, yang ditulis di atas lembaran-lembaran, itu artinya kitab, dengan kutabun, ya. Kutab, ya, itu tulisannya sama, hurufnya sama, cuma yang satu kitabun, yang satu kutabun, ya. Kutab artinya adalah dia bisa bermakna kumpulan-kumpulan orang belajar, ya, dari satu guru dalam beberapa materi. Dahulu sistem pendidikan di masa dahulu, ya, itu dengan secara kutab ini di masjid, kemudian nanti ada satu halaqahnya di situ dipelajari beberapa bidang ilmu agama. Nanti kalau materi-materi di halaqah itu sudah selesai, dia berpindah ke halaqah yang di atasnya. Karena dalam belajar ilmu agama ini ada tingkatannya. Ada tingkatan al-mubtadi, tingkatan pemula, ada tingkatan al-mutawasit, menengah, ada tingkatan al-ali, yaitu yang tinggi. Ya. Adalah dalam bahasa ulama dikenal dengan talibul ilmi. Ini yang sudah tinggi tingkatnya dan tentu kutabnya berbeda. Dan mereka itu belajar di rumah Allah. Tidak ada kelas-kelas seperti kita sekarang ini. Makanya kata sebagian ulama sekarang ini yang belajar dahulu, mereka adalah hasil dari madrasah-madrasah yang ada di rumah Allah, di masjid. Mereka mengatakan, kenapa kalian dalam masalah ilmiah, masalah ilmu, lebih menguasai daripada orang-orang yang belajar di berbagai perguruan tinggi sekarang ini. Kata mereka, memberikan alasan bahwa dahulu kami belajar di dalam rumah Allah, ya. Sementara kalian belajar di atas kursi, di bangku-bangku, ya. Itu perbedaannya. Keberkahan tempat berpengaruh pada seorang penuntut ilmu, ya. Keberkahan tempat, ya. Sampai sekarang masih ada keluaran-keluaran orang-orang yang setiap harinya berada di rumah Allah mempelajari ilmu agama di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram di Mekah. Ya, perbedaan lulusan mereka dengan lulusan yang di sekolah-sekolah formal berbeda. Tingkat keilmuannya, tingkat keberkahan dari ilmu itu sendiri, akhlak, ya. Karena tempat berpengaruh. Jadi ma'asal mu'minin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi antara kutab dengan kitab berbeda. Kutab tempat belajar, ya, tempat belajar. Dan juga bisa berarti para penulis, jamak dari katibun, katibani, kuttabu. Tetapi kalau kita baca di kitab gundul, itu tidak ada bedanya. Kadang tidak ada tasdidnya, tetapi ketika kita baca dari redaksinya, alur cerita dari kata-katanya, dari situ kita bisa mengatakan, oh ini kitabun dan itu kutabun, ya. Dari memahami, dari mulai awal pembicaraannya baru dibedakan mana kutab, mana kitab. Apalagi kalau kita baca manuskrip, ya, sudahlah tulisannya cakar ayam, ya, tulisan tangan, dan jarang sekali kita dapatkan ada titik-titiknya. Bahkan sudah samar-samar karena saking lamanya. Saya untuk program S2 mengajukan tesis mengangkat kembali kitab yang sudah lama ditulis oleh gurunya Imam Bukhari, yaitu Nuaim Ibnu Hammad atau Nuaim Ibnu Hammad Al-Mirwazi. Ya. Kitab tentang fitnah-fitnah terjadi sepanjang zaman. Dibukukannya oleh dia dan kitabnya pakai sanad seperti kita membaca kitab Sahih Muslim ini. Ada haddatsananya. Qala haddatsana fulan an fulan an fulan, kemudian dia menukilkan berita-berita tentang fitnah yang terjadi dari semenjak dahulu sampai akhir zaman. Dengan riwayat, dengan sanad. Dan ketika kita temukan beberapa manuskrip, ya, yang lama, yang baru, ya, dan yang lamanya itu kita tidak, hampir tidak melihat satu titik pun di tulisan itu. Karena terkadang memang awalnya memang tidak ada titik, dan tiadanya titik ini memudahkan untuk menulis, karena menambah waktu untuk membuat titik-titiknya. Orang itu tinggal menggores-gores saja, dan bagi yang menguasainya mudah membacanya. Jadi ini indahnya ilmu bahasa Arab. Sekarang ini kita bisa membaca kata-kata dalam bahasa Arab walaupun tidak ada titiknya, tetapi bentuk hurufnya harus jelas. Ya, bentuk hurufnya harus jelas, dan cara penulisan hurufnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, ini bisa kita membacanya walau tanpa titik, karena kita harus mengetahui awal dari pangkal dari cerita, alur ceritanya, nanti bisa kita membaca walaupun tanpa titik-titiknya. Karena ini dikuasai dengan menguasai ilmu bahasa Arab. Intinya, kembali kita kepada masalah al-aiman di sini. Kalau orang baca kitab gundul, bisa membedakan, di antara cara membedakannya adalah letak hamzah di atas alifnya itu. Kalau dia berada di atas alif, tidak mungkin dibaca dengan al-iman. Kalau al-iman itu diletakkan di bawah alif, al-iman itu membantu. Ya Allah, maaf, walaupun tetap ilmunya yang harus dikuasai dalam membaca kitab gundul, ilmunya, karena ada kaedah-kaedahnya. Mempelajari ilmu nahu, mempelajari ilmu sharaf, membawa kita untuk bisa membaca bahasa Arab walau tanpa harakat, yang dikenal dengan kitab gundul. Karena untuk nahunya adalah untuk membaca, mengetahui harakat-harakat akhir dari setiap kata, apa harakatnya, apakah dia marfu, apakah dia dhamma, apakah dia majrur di bawah atau dalam keadaan mansub, ya. Bagaimana tanda nasabnya, bagaimana tanda rafa'nya, itu dalam bahasa, dalam ilmu nahu. Sementara bagaimana membaca, membedakan antara kitabani dengan kitabaini, nah itu ilmu sharaf, ya. Jadi membedakan antara jamak mufrad, muthanna, itu ilmu sharaf. Ya, ilmu sharaf ini terkadang lebih berat daripada ilmu nahu. Ya. Makanya sebagian penuntut ilmu dia menghafal kaedah-kaedahnya dalam membaca, dalam, karena memang kaitannya adalah beberapa kaedah seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nanti disesuaikan dengan setiap susunan kata, karena untuk satu orang dengan dua orang berbeda katanya. Untuk satu dua berbeda. Antara satu kitab, dua kitab, satu orang, dua orang, pada setiap katanya berbeda. Ini juga dikuasai dengan ilmu sharaf. Ma'asyar mukminin yang dirahmati Allah, banyak orang-orang yang belajar bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, atau belajar agama melalui ilmu agama bahasa Arab itu sendiri, mengatakan bahwasanya mempelajari bahasa Arab sangat berat, ya, sangat berat. Tetapi bagi mereka yang mulai mengandrunginya, menyukainya, maka ini sangat menyenangkan. Bahkan ini terkadang lebih kepada orang-orang yang bukan orang Arab. Orang-orang yang bukan orang Arab sangat menyukai belajar bahasa Arab, belajar tentang ilmu nahwu, sharaf. Makanya kita kenal, ya, pakar tertinggi dalam ilmu bahasa Arab itu bukan orang Arab. Sibawai, ya, terkenal itu pakar bahasa Arab, itu bukan orang Arab. Ya, orang ulama bahasa Arab memanggilnya dengan nama Sibawai. Kalau ulama hadis memanggilnya dengan nama Sibuya. Sibuya. Ini pakar, di antara pakar-pakar tertinggi dalam ilmu bahasa Arab, dan dia bukan orang Arab. Kita sering menemukan ketika belajar di kampus, orang-orang Arab itu sendiri sulit memahami ilmu nahu. Terkadang mereka bertanya ke kita. Ya. Karena mereka tidak suka, tidak menyukai, seperti kita sekarang ini. Banyak orang yang tidak menyukai bahasa Indonesia, ya. Apa yang dipelajari bahasa Indonesia? tetapi ternyata indah. Indah kalau kita belajar bahasa Indonesia. Nah, begitu juga bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa yang termulia. Allah memilihnya sebagai bahasa yang mulia. Diturunkan kitab yang mulia dengan bahasa itu. Diutus nabi dari yang nabi yang paling mulia dari bangsa yang berbicara bahasa Arab. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Allah jadikan kitab yang paling mulia berbahasa Arab. Allah pilih nabi yang paling mulia, nabi yang berbahasa Arab dari bangsa Arab. Ya. Jadi ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, ini sedikit penjelasan tentang kata-kata al-aiman tadi. Al-aiman dia jamak dari yamin, dan dia ada kata-kata lain yang semakna dengan al-aiman atau al-yamin itu adalah al-halifu. Nanti dalam dalil-dalil dari nas-nas Al-Quran atau nas-nas hadis kita temukan kata sumpah dengan kata al-halif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum. Ya. Man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan Allah. Janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Ya. Demi leluhur. Ini syirik. Ya. Ini syirik, demi leluhur syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dengan terang-terangan menjelaskan tentang larangan bersumpah dengan leluhur. La tahlifu bi abaikum. Karena terkadang apa yang dilakukan oleh nenek moyang, oleh leluhur kita, terkadang dijadikan sebagai kemuliaan yang tidak ada taranya, sehingga pantas untuk dijadikan sebagai alat untuk bersumpah demi leluhur. Para leluhur itu juga manusia, dan mereka juga bisa salah. Mereka hamba Allah yang lemah, yang fakir. Tidak satu pun mereka yang sampai ke tingkat Nabi, apalagi tingkat Allah. Ya, karena Nabi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara mereka bukan dipilih oleh Allah. Jadi leluhur itu bukan standar beragama. Standar agama itu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Makanya banyak celaan-celaan dari Allah ketika orang-orang dahulu beralasan mengikuti leluhur. Ya, banyak celaan dari Allah kepada orang-orang dahulu yang beralasan ketika berbuat syirik dengan alasan sesungguhnya kami nattabi'u aba'ana, mengikuti nenek moyang kami, leluhur kami. Ini sudah agama leluhur, tidak bisa dirubah-rubah. Emangnya mereka pemilik surga? Mereka sudah dapat jaminan surga? Dan bahkan dengan terang-terangan dihadapkan leluhur itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ditinggalkan, Sunnah dicampakkan, sementara ajaran leluhur itu yang diagungkan, ditinggikan, terkadang dengan alasan budaya, padahal itu ritual. Ya. Budaya tetap budaya, tetapi jangan sampai dijadikan sebagai ritual dalam masalah agama. Ternyata yang mengerjakannya kaum muslimin, kemudian dikaitkan dengan waktu-waktu yang ada kaitannya dengan agama. Ini syariat. Syariat itu dari Allah, bukan dari leluhur. Dan bagaimana sampai kepada kita syariat Allah? Melalui para nabi. Ya, para nabi yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para rasul yang menyampaikan syariat Allah. Dan sampainya syariat Allah kepada manusia melalui, kalau nabi sudah meninggal, kalau di zaman dahulu ditambah dengan nabi-nabi yang lain. Syariat Nabi Musa disampaikan kepada keturunannya, ya, yang sudah berabad-abad setelah dia, itu melalui para nabi. Dikembalikan syariat Taurat, dijadikan sebagai sumber hukum oleh para nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Musa. Ya. Yahkumu bihan nabiyuna alladzina aslamu, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi berhukum dengan Taurat para nabi, diutus oleh Allah nabi yang baru. Taurat itu diangkat kembali, kemudian dihidupkan kembali syariatnya. Umat Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka diberikan oleh Allah peran untuk melanjutkan syariat nabi itu kepada para ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Jadi mereka lah para ulama yang membangkitkan kembali syariat Nabi Muhammad SAW. Dan yang dibangkit itu syariat Nabi. Tidak ada satupun mereka membawa syariat keturun leluhur dan nenek moyang. Mereka ketika mengetengahkan syariat Islam, mereka mengatakan qala Allahu qala Rasuluhu. Tidak ada sama sekali mereka mengatakan nenek moyang saya begini, leluhur kita begini, enggak. Kita harus tetap menjaga apa yang telah turun temurun dilakukan oleh leluhur kita. Tidak ada sama sekali. Kalau itu dikatakan, dianggap sebagai agama, maka agama itu Al-Quran dan Sunnah. Dan itu tetap akan terjaga sampai hari kiamat. Tetap terjaga dan Allah yang menjamin menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, Al-Quran. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Al-Quran tetap terjaga. Dan sunnah sebagai penafsir Al-Quran tetap terjaga. Kita tidak akan pernah membayangkan beberapa puluh tahun yang lalu bahwasanya kita akan membaca Sahih Muslim. Bahkan sampai ribuan hadis kita baca. Tidak terbayangkan oleh kita. Tetapi ini penjagaan Allah. Ya, kumpulan hadis yang dinilai oleh semua kaum muslimin, kitab hadisnya kitab tersahih yang kedua setelah Al-Quran. Kita sudah membacanya. Dan bahkan ribuan hadis kita membaca. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang sehingga bisa menyelesaikan semuanya, dan bukan hanya Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain. Ma'asyal mukminin yang dirahmati Allah, agama ini kalau kita berbicara tentangnya, Allah sudah menjaganya. Dan tidak ada dalil yang lain, tidak ada argumentasi yang lain selain daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya orang ulama dahulu memberikan pesan bahwasanya ilmu yang benar itu qala Allahu qala Rasuluhu. Ilmu agama yang benar adalah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang ilmu yang benar. Wa ma siwa dzaka wasawisus syayatini. Adapun selain dari Al-Qur'an dan Sunnah itu waswas syaitan. Wahyu syaitan. Jadi ketika orang mengatakan, oh ini agama, kenapa agama pak? Oh ini kan sudah turun temurun kita lakukan, ini yang agama. Ternyata kalau bukan Allah dan dari Allah dan Rasulnya, itu adalah merupakan perangkap syaitan untuk menjauhkan kita dari agama Allah yang benar. Kemudian kita disibukkan oleh amalan ritual yang kita tidak mendapatkan pahala dari ritual tersebut. Itu yang pertama, tidak dapat pahala. Kenapa hal itu disediakan oleh Allah ketika kita mengamalkan agama. Dan agama itu agama Allah. Tidak ada dapat pahala. Yang kedua, kita berdosa. Kenapa kita berdosa? Karena kita telah melanggar perintah Allah SWT. Allah menyuruh kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah menyuruh kita untuk mengikuti Nabi. Ya. Dan Nabi mengatakan, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang kepada kedua-duanya. Saya tinggalkan itu, dan Nabi pusakanya yang paling sempurna dan tetap terjaga dan tidak akan lapuk oleh masa, Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu. Aku tinggalkan dua pusaka, ya, kalian tidak akan sekali-kali tidak akan sesat selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Tidak ada di situ leluhur, tidak ada. Jadi bila mana bertentangan antara prinsip agama yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan prinsip yang tadi, dengan alasan budaya, tetapi kita mengerjakan dengan alasan beribadah, maka yang harus kita campakkan manusianya, karena manusia tidak ada jaminan kebenaran pada mereka. Walau sesoleh-soleh apapun mereka, tetap mereka tidak punya jaminan kebenaran. Yang jaminan kebenaran ada pada Al-Quran dan Sunnah. Ketika pada satu pendapat ada Al-Quran dan Sunnahnya, maka itu pendapat yang paling benar. Karena benarnya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Dan Allah turunkan kebenaran itu melalui Al-Quran, wahyu. Ya. Dan Sunnah wahyu Allah SWT. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kitabu al-Aiman, sumpah. Jadi sumpah itu ternyata termasuk salah satu syariat. Masalah sumpah ini termasuk syariat. Ada aturan mainnya. Ya, bersumpah ada aturannya. Yang pertama aturannya jangan bersumpah dengan selain Allah. Ya. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Dia telah melakukan kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur dan telah berbuat syirik. Para ulama di sini sepakat bila mana sumpah kepada selain Allah itu hanya sumpah biasa. Ya, kepada sesuatu yang biasa, yang bahkan tidak diibarati selain Allah, maka ini yang dimaksud kufur dan syiriknya adalah kufur kecil dan syirik kecil, yang tidak mengeluarkan dari agama. Tetapi kalau yang dijadikan sumpah itu sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah, kemudian bersumpah dengan dia, maka ini menjadi syirik besar. Ya. Ketika seseorang muslim bersumpah dengan Lata, demi Lata, maka dia sudah syirik besar ini. Sudah mengeluarkan dari Islam, karena Lata itu ma'bud, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah dengan sumpahnya itu sumpah ibadahnya ibadah yang besar, dan sumpahnya itu kepada zat, kepada sesuatu atau Lata yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sumpahnya itu dalam konteks hadis, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kufur dan syirik. Kufurnya kufur besar akbar, dan syiriknya syirik besar akbar, asyirkul akbar, yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena yang dijadikan sumpah itu sesuatu yang disembah selain Allah. Berarti sumpahnya itu mengagungkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang bersumpah itu muslim. Ya. Tetapi kalau yang dijadikan sebagai sumpah itu misalnya yang tidak disembah selain Allah. Ya, saya bersumpah demi demi orang tua saya. Bersumpah dengan orang tua, dengan ayahnya misalnya, yang ayahnya tidak disembah selain Allah. Maka dalam konteks hadis tadi, maka kufurnya kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi berbahaya, karena memang sumpah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah ada aturannya dan dia syariat. Kalau bukan termasuk syariat, maka tidak ada dalam kitab hadis ini. Maka dibahas secara khusus dalam hadis ini. Kita langsung masuk setelah kita menjelaskan tentang makna sumpah dari makna al-aiman. Dari apa diambil kata aiman, yaitu dari yamin, dan kata lainnya al-halif, yang artinya dalam bahasa kita sumpah. Apa itu sumpah? Apa itu sumpah? Apa itu yamin? Apa itu al-halif? Yang yamin atau halif atau sumpah dalam bahasa kita adalah menguatkan sebuah pernyataan, menguatkan sebuah pernyataan, baik itu pernyataan hukum atau pernyataan berita. Ya. Menguatkan sebuah pernyataan, baik itu pernyataan hukum, oh ini hukumnya terlarang, ini hukumnya halal, ya. Atau pernyataan untuk sebuah berita, saya benar-benar melakukannya, kemudian didahului dengan sumpah, oh kejadiannya benar-benar terjadi, si fulan benar-benar melakukannya, maka didahulukan dengan sumpah. Jadi sumpah itu adalah apa tadi? Menguatkan pernyataan, baik itu hukum ataupun berita, dengan menyebutkan sesuatu yang dimuliakan, diagungkan. Bidzikrin mu'azzam, bidzikri mu'azzamin, dengan menyebutkan sesuatu yang dimuliakan atau diagungkan dengan cara yang khusus. Itu definisi sumpah. Menguatkan sebuah pernyataan, baik itu hukum ataupun berita, dengan menyebutkan sesuatu yang dimuliakan atau diagungkan dengan cara tertentu atau khusus. Ya, dalam bahasa Arabnya taukidu hukmin bidzikri mu'azzamin ala wajhin makhsus. Itu yang maksud dengan sumpah. Ya. Terkadang orang ingin pernyataan atau hukum yang ia sampaikan, yang ia tetapkan itu harus dipercaya, maka dia butuh sumpah. menyebutkan sesuatu yang ia muliakan. Atau ketika dia menyampaikan berita, kalau tanpa sumpah dia tidak dipercayai. Orang tidak percaya, maka dia diberikan sumpah. Demi Allah, saya benar-benar melihat. Pernyataan hukum, dia akan melakukan sesuatu yang akan dilakukan misalnya. Demi Allah, saya akan membantu untuk masa yang akan datang. Ini menguatkan pernyataan. Ya. Saya akan adil misalnya dalam sumpah jabatan. Saya akan melakukan tugas-tugas saya ini sumpah jabatan. Dan sumpah ini harus diiringi dengan menyebutkan sesuatu yang dimuliakan dan diagungkan. Ya. Kalau itu bersumpah dengan Allah, kalau yang dimuliakan diagungkan itu Allah, maka di situ termasuk sifat-sifat Allah. Bersumpah dengan sifat-sifat Allah, bersumpah dengan nama-nama Allah. Ya, dengan nama Allah boleh bersumpah. Ya, dengan nama Allah. Birrahman, demi Allah yang Maha Rahman. Jadi disebut bersumpah dengan nama-nama Allah boleh. Bersumpah dengan sifat-sifat Allah boleh. Salah satu dari sifat Allah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu firman Allah, jadi sifat Allah. Maka boleh bersumpah dengan Al-Qur'an, bukan dengan mushafnya, lembaran yang tertulis di Al-Qur'an itu tidak, tetapi dengan Al-Qur'annya. Yaitu ayat firman Allah yang ada dalam Al-Qur'an, dalam mushaf Al-Qur'an yang tertulis itu. Bersumpah dengan Al-Qur'an maksudnya dengan sifat Allah. Ini boleh. Ya. Yang dimaksud dengan Al-Qur'annya itu bukan cetakan kertasnya, tetapi firman Allah yang tertulis di situ. Makanya sekarang proses sumpah itu digunakan Al-Qur'an. Maksudnya bersumpah dengan salah satu sifat Allah. Ini bila bersumpah dengan Allah. Ya. Jadi kalau bersumpah dengan Allah bisa langsung dengan nama Allahnya. Ya, ini yang masyhur, demi Allah, dalam bahasa Arabnya wallahi, billahi, tallahi. Atau dalam bahasa awalnya asalnya adalah uqsim billah. Uqsim billah atau demi Allah, ya, wallahi, billahi, tallah, atau dalam langsungnya saya bersumpah dengan Allah, uqsim billah. Ini semuanya sumpah dengan Allah. Kemudian Allahnya itu bisa diganti dengan nama-nama Allah yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, At-Tawwab, Ar-Razzaq. Atau bisa diganti dengan sifat Allah, demi pencipta alam semesta. Ya. Demi pemilik Ka'bah. Ini demi pemilik Ka'bah siapa? Allah. Makanya boleh bersumpah dengan Warabbil Ka'bah. Tapi bersumpah dengan Ka'bah tidak boleh, karena Ka'bah makhluk. Bagaimana caranya harus benar? Warabbil Ka'bah. Atau demi pemilik, atau pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Rabb hadzal bait. Ya, pemilik rumah ini yaitu Al-Ka'bah. Ya, boleh bersumpah dengan langit, tetapi dengan penciptanya. Ya. Maksudnya dikaitkan sifat Allah yang mencipta langit, bukan dengan langitnya, langit makhluk. Tidak boleh bersumpah demi langit, demi tujuh langit. Ini sumpah selain Allah, dan ini ya, syirik kecil hukum asalnya. Tetapi kalau yang bersumpah itu menyembah langit, maka sumpah itu sumpah syirik akbar. Demi tujuh langit, demi tujuh bumi, demi samudra, demi hutan belantara, apalagi kalau demi nenek moyang, demi leluhur. Ini bentuk-bentuk sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala yang dilarang dalam agama kita. Ma'asyal mukminin yang dirahmati Allah, kita langsung masuk ke bab yang pertama dengan judul bab an-nahyu anil halifi bi ghairillahi ta'ala, larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, larangan bersumpah dengan selain Allah, bukan nama, dengan selain Allah. Ya. Karena nanti bersumpah dengan Allah ini yang pertama dengan namanya, yang dengan, dan juga dengan sifatnya. Tetapi kalau dalam bahasa Arabnya kita terjemahkan larangan bersumpah dengan selain Allah. Ya, termasuk di situ nama-nama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama nomor 4185 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathani Abu Tahir Ahmad ibn Amir ibn Sarah qala haddathana ibn Wahb an Yunus ha wa haddathani Harmalah ibn Yahya qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Salim ibn Abdullah an abihi. Ini siapa? Abdullah bin Umar. Jadi sahabat yang meriwayatkan di sini adalah Abdullah ibn Umar, ayahnya Salim, Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an abih Abdullah wa an jaddihi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala sami'tu Umar bin Khattab, ya, berarti hadisnya bukan hadis Abdullah bin Umar tetapi hadis ayahnya Umar radhiyallahu anhu. Yaqul, kata Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Kata Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah melarang kalian dari bersumpah dengan orang tua kalian, nenek moyang kalian, leluhur kalian. Kata Nabi, Allah yang melarang. Inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Aba jamak dari abun. Abun, abawani, abau. Kata-kata abun ini adalah usul, yaitu jalur yang merupakan asal kita. Orang tua langsung, ayah, kemudian kakek juga dikatakan abun, ya. Kakek berikutnya terus sampai ke atas itu semuanya abun dalam bahasa Al-Quran. Kemudian bahkan abun ini bisa diungkapkan untuk paman. Ya, paman itu juga dikatakan abun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Na'budu ilahaka wa ilaha abaika, dalam surat Al-Baqarah. Kata abun yang artinya juga termasuk paman. Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya. Ya'qub anaknya Nabi. Ya'qub anaknya Nabi Ishaq. Ya, Ishaq. Terus Ishaq anaknya Ibrahim. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya'qub berwasiat kepada anaknya, qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Kepada anak-anaknya dia bertanya sebelum meninggal dunia, nanti kalau ayah sudah meninggal siapa yang kalian ibadati? Subhanallah, akidah anaknya dijaga. Ma ta'buduna min ba'di. Lalu anak-anaknya berkata, na'budu ilahaka. Sungguhnya yang akan kami ibadati nanti ada tetap ilahmu yang kamu sembah. Wa ilaha abaika, dan sesembahan atau ilah yang diibadati oleh nenek moyangmu, aba. Aba, ya. Aba itu kata abun, orang tua, ayah. Kata abun itu di sini bukan hanya ayah langsung saja. Dan ilah yang disembah oleh aba-abamu, oleh ayah-ayahmu, Ibrahim. Ibrahim ayah langsung dari Yakub? Enggak, kakeknya. Berarti kakek bisa diungkapkan dengan kata abun, ya, abun. Kemudian Ismail ayahnya Yakub, pamannya. Ismail pamannya, saudara seayah dari ayah mereka Ishak, dari ayahnya Ishak. Ishak punya saudara seayah, siapa? Ismail. Jadi di situ termasuk Ismail diungkapkan dengan kata abun, ya. Ibrahim, Ismail, Ishak ayah langsung dari Yakub. Nah, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim juga diungkapkan padahal itu kakeknya dengan kata-kata abun, dan Ismail yang merupakan pamannya, ya, saudara ayahnya Ishak juga diungkapkan dengan kata abun. Jadi inilah alasan sebagian orang ketika Nabi mengatakan Inna abi wa abaka finnar. Ya, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Orang yang tidak menyukai dan menggunakan agama ini bersandar kepada perasaan, mengatakan ayah di sini maksudnya bukan ayah Nabi, tetapi pamannya Abu Thalib. Ya. Dalilnya apa? Oh ini kan paman juga dikatakan dengan ayah. Jadi kalau kita tidak terlalu memahami, sehingga kita oh ternyata iya ya. Padahal dari alur ceritanya adalah ayah sendiri. Nabi SAW tidak tiba-tiba mengatakan, wahai para sahabatku, ketahui ya sungguhnya ayahku di neraka. Tidak. Nabi tidak menyampaikan hadis itu dengan konteks seperti itu. Datang seseorang kepadanya, ya Rasulullah, ayah saya di mana? Maksudnya ayahnya sendiri. Orang tadi bertanya, di mana ayah saya? Apakah di surga atau neraka? Ayahnya jelas-jelas meninggal dalam kekufuran. Maka tidak akan mungkin dijamin surga oleh Nabi. Kata Nabi, ayahmu di neraka. Ya, ini kan pertanyaan yang tidak dibenarkan sebenarnya. Dan tidak boleh sebenarnya. Makanya tidak ada para sahabat menanyakan tentang itu. Sekian banyak para sahabat yang lain, yang mulia, yang ayahnya dalam kekufuran, tidak ada yang bertanya. Karena ini pertanyaan yang menyakitkan jawabannya. Nabi SAW karena harus menjawab, maka dia mengatakan, ayahmu di neraka. Maka nampak raut kesedihan yang luar biasa para sahabat ini. Dia pergi. Ya, wajahnya pucat karena begitu besar kecintaan kepada ayahnya, ternyata ayahnya di neraka. Nabi SAW hendak menghiburnya. Maka dipanggil lagi oleh dia. Itu munculnya hadis ini seperti ini. Bukan tiba-tiba Nabi jelaskan, enggak. Munculnya hadis itu Nabi ingin menghibur orang tadi yang menanyakan tentang ayahnya. Dipanggil kembali. Kata Nabi SAW setelah menghadap, inna abi wa abaka finna. Orang, oh ayah Nabi saja neraka, bagaimana pula dengan ayah saya? Akhirnya dia mulai terhibur. Ya. Jadi kalau itu yang ditanya oleh sahabat itu ayahnya sendiri, berarti jawaban Nabi tidak akan yang lain kecuali ayahnya sendiri. Kecuali kalau orang itu memaksud pamannya. Ya, kalau dia maksud pamannya, tentu yang Nabi SAW mengatakan dia maksud di sini pamannya. Tetapi karena dia bertujuan adalah ayahnya sendiri. Ya, karena kalau ayah dengan paman berbeda posisinya. Terkadang kita merasa tidak apa-apa saja kalau ayah, kalau paman kita yang mendapat musibah. Terkadang kita, alhamdulillah dia menguasai harta peninggalan nenek kakek saya. Mati-matilah kalau itu paman. Tapi kalau ayah sendiri luar biasa. Makanya konteks hadis itu, redaksi hadis itu adalah ayah, bukan paman. Ya, jadi itu yang dimaksud. Nah, kalau sekarang seandainya pamannya, Nabi SAW jelas kenapa paman Nabi banyak. Abu Lahab pamannya juga. Hamzah pamannya juga. Al-Abbas pamannya juga. Pamannya yang mana yang dinarka? Ya, yang dimaksud oleh Nabi. Itu kan sudah diketahui. Tidak, Nabi harus jelaskan. Ya, harus jelaskan. Karena ini ungkapan disampaikan kepada orang tadi. Intinya, kata abun bisa digunakan untuk ayah sendiri langsung. Kemudian untuk kakek, untuk paman bahkan berdasarkan ayat tadi. Jadi, ya, bersumpah dengan aba di sini. Dengan ayah sendiri, dengan paman, dengan kakek, kakek terus menerus. Makanya diartikan dengan leluhur tadi. Nenek moyang, dahulu. Yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun. Ya. Ini dijadikan sebagai simbol kebaikan, simbol kesucian. Maka dijadikan sebagai sarana bersumpah. Ini dilarang oleh Nabi SAW dan bahkan Allah yang melarang. La tahlifu innallaha yanhakum an tahlifu biabaikum. Qala Umar, berkata Umar yang mendapatkan hadis ini dari Nabi, wa fawallahi, maka demi Allah. Ini contoh sumpah yang pertama langsung. Ya, Umar bin Khattab langsung bersumpah dengan Allah. Fawallahi, maka demi Allah, ma halaftu biha mundu sami'tu Rasulullah SAW naha anha zakiran wala athiran. Zakiran wala athiran. Ya. Maka demi Allah saya tidak lagi bersumpah dengan leluhur. Berarti kebiasaan orang Arab bersumpah, termasuk Umar. Nah, semenjak dia mendengar larangan dari Nabi itu, maka dia mengatakan semenjak itu saya tidak pernah bersumpah lagi dengan leluhur setelah semenjak Nabi saya dengar melarangnya. Zakiran, dalam keadaan ingat, ya. Dalam keadaan ingat. Zakiran itu ya, dia sendiri yang bersumpah. Dia sendiri yang bersumpah. Zakiran, dia yang langsung menyebutkan sumpah tersebut. Dia yang memang yang bersumpah. Atau athiran, dia meriwayatkan sumpah orang lain. Ya, begitu ketatnya Umar menjaga lisannya agar tidak menyampaikan, mengucapkan kata sumpah dengan selain Allah. Seperti yang saya contohkan tadi, dalam bahasa Umar tidak ada lagi semenjak dia melarang. Saya tadi mencontohkan demi leluhur, ya, demi langit dan bumi, demi tujuh langit. Ini kan menceritakan. Nah, itu dalam lisan Umar tidak ada lagi. Ya, saking dia menjaga lisannya agar tidak mengucapkan sumpah dengan selain Allah, walaupun hanya sekedar menceritakan. Ya, walaupun hanya sekedar menceritakan, menceritakan sumpah yang salah saja itu tidak muncul lagi di lisan Umar, apalagi sengaja bersumpah. Apalagi bersengaja bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama dan itu yang mungkin kita bisa kita baca pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan itu hadis pertama yang melarang kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yanhaakum an tahlifu biabaikum. Ini salah satu sarana sumpah yang selain Allah adalah bersumpah dengan nenek moyang, dengan leluhur. Ya, makanya kita harus memasyarakatkan ini, yaitu ilmu tentang larangan bersumpah dengan leluhur, ya, agar terhindar kaum muslimin dari dosa dan maksiat besar ini. Karena walaupun dia syirik kecil, tetapi dia dosa besar. Ya, syirik kecil tetapi dia dosa besar. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.